Bahtera cintaku, tepuk tangan semuanya. Thank you yang sudah gini juga. Rana sudah ke situ. Jangan-jangan di sini. Selamat malam buat kamu semuanya. Thank you. Terima kasih ya, plok-ploknya yang paling meriah buat Munajat.